Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, dan pembahasan kita masih di tafsiran dari Quran surat Al-A'raf, yang kali ini kita mulai dari ayat yang ke-41 karena pertemuan terakhir sampai di ayat yang ke-40. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian nanti kita baca tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzil zalimin. Lahum, bagi mereka, yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri di hadapannya. Kata Allah, bagi mereka ada tikar-tikar dari api neraka di bawah mereka, dan di atasnya ada penutup-penutup yang menyelimuti mereka. Demikianlah, kata Allah, kami memberikan balasan kepada kaum yang zalim. Tafsiran dari ayat ini, haula'il kuffar mukhliduna finnar lahum min jahannama firashun min tahtihim wa min fawqihim aghtiyatun tagshahum. Orang-orang kafir yang mereka kekal di dalam neraka telah disiapkan untuk mereka tikar-tikar, tempat tidur dari api neraka di bawah mereka, dan di atasnya ada penutup-penutup yang menyelimuti mereka sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka benar-benar terisolasi di dalam neraka. Tempat tidurnya berupa api neraka. Di atasnya ada yang menutupi, menyelimuti mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa. Wa bimithli hadzal iqabish shadid yu'aqibullahu ta'ala adh-dhalimina alladzina tajawazu hududahu fakafaru bihi wa 'asaw. Dengan siksaan yang keras seperti inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum orang-orang yang zalim, yang melampaui batasan-batasannya, yang mereka kafir dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-40 sebelumnya disebutkan bahwa tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mustahil mereka akan bisa masuk ke surga, persis seperti mustahilnya seekor unta masuk ke lubang jarum. Ini siksaan yang mengerikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan sekali lagi bagi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri di hadapannya. Berikutnya ayat yang ke-42. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mengerjakan amal soleh sesuai dengan batas kemampuan mereka. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami, kata Allah, tidak memikulkan suatu beban kepada seorang pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Tafsirannya, walladzina amanu billahi wa amilu al-a'mala as-salihata fi hududi taqatihim. Allah katakan di ayat ini, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka melakukan amal soleh dalam batasan kemampuan mereka, la yukallifullahu nafsan minal a'mali illa ma tutiq. Kemudian Allah jelaskan bahwa Allah tidak pernah membebani seorang pun dengan amalan-amalan illa ma tutiq, kecuali amalan yang dimampuinya. Ini penting untuk kita pahami bersama. Gak ada satu amalan pun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita kerjakan, melainkan itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang pun di antara kita untuk mengatakan, kami tidak bisa mengamalkan amalan ini karena kami tidak mampu. Karena semua yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan, itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Maka Allah pertegas di ayat ini. Setelah Allah katakan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh selalu mengerjakan amal soleh sesuai dengan batas kemampuannya, kata Allah, kami tidak membebani seorang pun untuk mengerjakan suatu amalan melainkan sudah sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka yang tetap beramal, yang tetap menampakkan keimanan, apa kata Allah di ayat ini? Ulaika ahlul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Ya. Hum fiha makithuna abadan la yakhrujuna minha. Mereka akan tinggal di dalam surga itu selama-lamanya. La yakhrujuna minha. Tidak akan pernah keluar darinya. Balasan yang kontras, berbeda jauh, ya. Apa yang diterima oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan apa yang akan diterima oleh orang-orang kafir, zalim, yang melampaui batasan, mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri di hadapannya. Kemudian ayat yang ke-43. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami akan cabut, kami akan hilangkan dari dalam dada-dada mereka, penghuni surga, ghillin, rasa dendam. Sehingga penghuni surga itu, mereka hidup dengan aman, tentram, nyaman di dalam surga. Gak ada kedengkian, tidak ada dendam, gak ada iri, gak ada hasad. Semuanya nyaman, tentram, hidup di dalam surga. Kenapa? Karena Allah katakan di sini, kami cabut, kami hilangkan dari dalam dada-dada mereka, penghuni surga, rasa dendam. Kemudian mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Waqalu, dan mereka ketika masuk ke surga, mereka mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepada kami menuju jalan ini, menuju surga ini. Dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk andai bukan karena Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh telah datang para utusan-utusan Rabb kami membawa kebenaran. Wa nudu, kemudian diserukan kepada mereka, antil qumul jannatu, itulah surga yang telah aku wariskan kepada kalian karena apa yang telah kalian kerjakan. Tafsirannya, wa adhaballahu ta'ala ma fi suduri ahli al-jannah min hikdin wa dhagain. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita bahwa Allah akan menghilangkan dari dada-dada penghuni surga min hikdin wa dhagain, perasaan hasad, dendam. Wa min kamali na'imihim annal anhar tajri fil jannah min tahti ghurafihim wa manazilihim. Kemudian kata Allah di ayat ini, sebagai bentuk dari kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada mereka penghuni surga adalah bahwa ada sungai-sungai yang mengalir di surga yang mereka tempati itu. Min tahti ghurafihim, mengalir dari bawah kamar-kamar mereka dan tempat-tempat tinggal mereka. Kalau di surga itu ada kamar-kamar, di surga itu ada tempat tinggal-tempat tinggal. Mengalir di bawah kamar-kamar itu, mengalir di bawah tempat-tempat tinggal itu sungai-sungai, dan ini jelas menambah keindahan, menambah kenyamanan, membuat betah siapapun yang tinggal di situ. Jangankan kamar-kamar, tempat-tempat tinggal yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang ada di surga, di dunia saja. Contoh sederhana, saat kita menginap di sebuah villa misalnya, sebuah villa yang hijau ya, nyaman, enak, kemudian ada aliran sungai kecil di bawahnya, itu kan menambah suasana yang benar-benar romantis lah kalau di dunia. Di surga lebih dari kata romantis. Ini termasuk dari kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukan hanya sekedar rumah-rumah, tempat tinggal, bukan hanya sekedar kamar-kamar, tapi ada sungai-sungai, banyak sungai yang mengalir di bawahnya. Subhanallah, ada sungai Homer, ada sungai madu, ada sungai susu mengalir. Kalau dulu sewaktu di dunia haram minum khamr, di surga disediakan khamr. Mau berapa botol? Ada susu, ada madu, ya. Kenikmatan yang luar biasa. Lihat di sini anhar, bukan hanya nahrun. Kalau nahrun itu cuma satu sungai, tapi ini anhar, sungai, sungai. Ya. Waqala ahlul jannah hina madakhaluha, kemudian kata Allah, penghuni surga ketika mereka masuk ke surga ada kalimat yang terucap, kalimat yang menggambarkan rasa syukur mereka. Apa kata penghuni surga? Alhamdulillahilladzi waffaqana lil amali shalih alladzi aksabna ma nahnu fihi minan na'im. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi waffaqana, yang telah memberikan taufik kepada kami untuk bisa mengerjakan amal saleh sehingga kami mendapatkan apa yang kami rasakan sekarang ini berupa kenikmatan, kenikmatan. Wa ma kunna linuwaffaq ila suluqit tariqil mustaqim laula an hadana Allah Subhanahu li suluqi hadzal tariq. Dan sungguh kami tidak akan diberi taufik untuk bisa menempuh jalan yang lurus ini andai Allah tidak memberikan hidayah kepada kami untuk bisa menempuh jalan ini. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Bersyukur ya atas nikmat yang diterima, atas taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas petunjuk. Karena kalau bukan karena Allah yang memberi petunjuk, enggak ada seorang pun yang bisa selamat. Ya. Ini ucapan penghuni surga. Waffaqana lis-sabata 'alaihi, Allah telah memberikan taufik kepada kami untuk bisa tetap kokoh di atas jalan yang lurus ini sehingga bisa sampai ke surga. Dari ini yang penting, soal taufik. Ada banyak orang yang di awal perjalanan lurus, ketika sampai di tengah-tengah menyimpang. Waliyahubillah. Ada yang dari awal lurus, sudah sampai ke tengah-tengah masih lurus, di akhir hayat, di akhir hidup menyimpang. Waliyahubillah. Maka gak ada yang bisa memberikan taufik itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik yang telah diberikannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik untuk bisa beramal saleh dan telah memberikan taufik untuk tetap kokoh sehingga sampai ke surga. Ingat, ini ucapan ahlul jannah. Qala laqad ja'at rusul rabbina bil haqq min al ikhbari bi wa'di ahli ta'atihi wa wa'idi ahli ma'siyatihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan di ayat ini, laqad ja'at rusulu rabbina, sungguh telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan membawa kebenaran berupa berita-berita soal janji yang akan diberikan kepada orang-orang yang taat kepadanya dan ancaman yang akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi ada janji berupa kebaikan bagi orang-orang yang taat, ya, dan ada ancaman berupa kejelekan bagi orang-orang yang bermaksiat. Nah, ini disadari penuh oleh ahlul jannah karena mereka benar-benar merasakan, ya, janji kebaikan itu. Wa nudu tahni'atan lahum wa ikraman, kemudian akan diserukan kepada mereka sebagai bentuk ucapan selamat dan pemuliaan. Antil kumul jannah, itulah surga. Aurasakumullah iyyaha birahmatihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala wariskan, berikan kepada kalian dengan rahmatnya. Wabima qaddamtumuhu minal imani wal amali salih, dan karena apa yang telah kalian kerjakan berupa keimanan dan amal saleh. Sebelum segala sesuatu, tentu yang paling pertama kita bisa masuk ke surga dan ahli surga bisa masuk ke surga itu adalah adanya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Andai bukan karena rahmat, maka gak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga sekalipun amalnya banyak. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yadkhulul jannata bi'amali, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, enggak akan ada yang bisa masuk surga dengan amal. Karena sebelum amal itu didahului oleh apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya amal saja itu belum tentu bisa menyelamatkan kita. Semuanya semata-mata karena rahmatnya. Makanya di sini dikatakan antil kumul jannah, itulah surga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian dengan rahmatnya dan dengan apa yang telah kalian kerjakan berupa keimanan dan amal saleh. Ayat yang ke-44 selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wanada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qalu na'am فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. Penghuni surga menyeru berkata kepada penghuni neraka, sungguh kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami kepada kami berupa kebaikan. Apakah kalian, wahai penduduk neraka, telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian berupa kejelekan? Qalu, mereka menjawab, na'am, iya. Fa'adzana mu'adzinun, kemudian ada seseorang yang disuruh. Dalam sebagian tafsir ulama dikatakan yang dimaksud adalah malaikat yang mengumumkan bainahum, di tengah-tengah mereka, al-la'natullah 'alad-dhalimin, sesungguhnya laknat Allah sudah bisa dipastikan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Jadi ada dialog, ada semacam pembicaraan, perkataan, hiwar antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Tafsirannya, wanada ashabul jannah ba'da dukhulihim fiha ahlan nar. Allah kabarkan kepada kita di ayat ini bahwa penghuni surga setelah mereka masuk ke dalam surga, mereka menyeru, berbicara, memanggil penghuni neraka. Qailina lahum, di mana penghuni surga bertanya kepada mereka penghuni neraka. Inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna ala alsinati rusulihi haqqan min ithabati ahli ta'atihi. Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami kepada kami melalui lisan para rasul-rasulnya dengan benar, yaitu berupa pahala bagi siapa yang taat kepadanya. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum ala alsinati rusulihi haqqan min iqabi ahli maksiyati. Apakah kalian telah mendapati apa yang Rabb kalian janjikan kepada kalian melalui lisan para rasulnya berupa siksaan yang akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya? Ini pertanyaannya. Jadi kalau bahasa bebasnya, kalau kami sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami kepada kami berupa kebaikan, karena kami termasuk orang-orang yang taat kepada Rabb kami. Tinggal kalian, apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian berupa siksaan, berupa kejelekan, karena kalian termasuk orang yang bermaksiat kepadanya? Mereka, penghuni neraka, mengatakan iya. Fa'ajabahum ahlun nar qailina na'am. Penghuni neraka menjawab dengan mengatakan iya. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rabb kami kepada kami. Memang benar adanya. Kami akan mendapatkan apa? Keburukan, siksa. Fa'adzana mu'adzinun baina ahli jannati wa ahli nar. Kemudian ada yang diperintahkan untuk mengumumkan di tengah-tengah antara ahli surga dan ahli neraka, untuk mengumumkan kalimat an laknatullah 'alaz-zalimin, bahwasanya laknat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Alladzina tajawazu hududallah wa kafaru billahi wa rusulihi, yang mereka melampaui batasan-batasan Allah, kafir kepada Allah dan para rasulnya. Maka orang-orang yang menampakkan ketaatan kepada Allah, dipastikan mereka akan mendapatkan kebaikan. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadanya, dipastikan mereka akan mendapatkan keburukan. Berikutnya ayat yang ke-45. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Ayat yang ke-45 ini sebagai keterangan dari kata zalim tadi. Ya, bahwa laknat Allah pasti akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa yabghunaha 'iwaja, dan menginginkan kebengkokan, penyimpangan. Wahum bil akhirati kafirun, dan mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap kehidupan akhirat. Tafsirannya, haula'il kafirun humul ladzina kanu yu'riduna an tariqillahil mustaqim. Allah menjelaskan di ayat ini bahwa mereka orang-orang kafir alias zalim adalah orang-orang yang berpaling dari jalan Allah yang lurus, wa yamna'unan nas min suluqihim, dan menghalang-halangi manusia dari menempuh jalan tersebut. Wa yamna'unan nas min suluqihi wa yatlubuna an takuna as-sabila mi'wajjah, dan mereka mencari-cari cara agar jalan yang ditempuh oleh manusia itu jalan yang bengkok. Hatta la yatabayyana ahadun, sehingga tidak nampak di hadapan seorang pun. Wahum bil akhirati wama fiha jahidun, dan mereka orang-orang kafir ini menentang kehidupan akhirat dan apa yang ada di dalamnya. Memang seperti inilah karakter dan kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Mereka berpaling dari jalan Allah yang lurus, kemudian menghalang-halangi manusia untuk bisa menempuhnya. Yang mereka lakukan adalah mencari-cari cara agar manusia ini ada di jalan yang bengkok, di jalan yang menyimpang. Ya. Maka wajar bila laknat Allah itu dipastikan ditujukan untuk mereka. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat selanjutnya ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahu wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa bainahuma hijabun. Antara penghuni surga dengan penghuni neraka itu ada tabir, ada tabir, ada hijab, ada penghalang. Wa 'alal a'raf, dan di atas satu tempat yang disebut dengan a'raf, sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa penghalang, tabir atau hijab itulah yang disebut dengan al-a'raf. Di atas al-a'raf ini ada orang-orang, ya'rifuna kullam bisimahum, yang dikenali masing-masing dari mereka itu melalui tanda-tanda yang ada padanya. Jadi ahli surga tahu siapa mereka, ahli neraka tahu siapa mereka, orang-orang yang ada di al-a'raf ini, karena ada tandanya. Wanadau ashabal jannah an salamun alaikum. Kemudian orang-orang yang ada di al-a'raf ini, mereka berseru kepada penghuni surga, an salamun alaikum, kesejahteraan buat kalian. Lam yadkhuluha, mereka sangat ingin memasuki surga tetapi mereka belum bisa memasukinya. Wahum yatma'un, dalam keadaan sekali lagi sangat ingin untuk bisa segera masuk ke surga. Jadi orang-orang yang ada di al-a'raf ini tertahan, tertahan. Ada sebagiannya yang memang penghuni surga tetapi belum bisa langsung masuk ke surga, dan mereka dikenali oleh penghuni surga yang sudah ada di dalam surga. Nah, kita lihat tafsirannya. Wa baina ashabil jannah wa ashabin nar hajizun 'azimun yuqalu lahu al-a'raf. Ini dia. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hajiz. Hajiz itu artinya pembatas. Ada pembatas yang begitu besar, di mana pembatas ini disebut dengan al-a'raf. Disebut dengan apa? Al-a'raf. Wa 'ala hadzal hajiz rijalun. Di atas Al-A'raf ini ya, atau pada Al-A'raf ini rijalun, ada orang-orang, ya'rifuna ahlul jannah wa ahlul nar bi'alamatihim, di mana penghuni surga dan penghuni neraka itu mengenalinya, mengenali orang-orang tersebut. Karena apa? Karena ada tandanya. Seperti apa tandanya? Kabayadhi wujuhi ahli jannah, seperti rona putih wajah ahli surga dan menghitam wajah ahli neraka. Jadi orang-orang yang ada di A'raf ini, ada yang ahlu surga kenal kepada mereka karena ada tandanya. Apa tandanya? Putihnya wajah mereka. Penghuni neraka juga mengenali sebagian mereka. Dengan apa mereka mengenalinya? Karena ada wajah-wajah yang menghitam. Hai. Wahaulai ar-rijalu. Nah, ternyata orang-orang yang ada di Al-A'raf ini, qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, adalah suatu kaum yang kebaikan dan kejelekannya itu seimbang. Subhanallah. Kebaikan dan kejelekannya seimbang. Kalau orang-orang yang sudah menjadi penghuni surga, jelas mereka adalah orang-orang yang kebaikannya jauh lebih banyak. Jelas mereka di surga. Kalau orang-orang yang menjadi penghuni neraka, itu orang-orang yang jelas didominasi oleh kejelekan yang ada pada mereka. Ini ada orang-orang yang mereka berada di satu tempat yang disebut dengan apa? Al-A'raf. Ternyata kebaikan dan kejelekannya itu seimbang. Ya. Seimbang. Yarjuna rahmatullah. Mereka itu sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nada rijalul a'raf ahlal jannah, bahkan orang-orang yang ada di Al-A'raf ini ya, berkata kepada penghuni surga bitahiyati, dengan memberikan ucapan selamat, qailina lahum, dan berkata salamun alaikum, sungguh keselamatan dan kesejahteraan bagi kalian. Wa ahlul a'raf lam yadkhulu al-jannata ba'du. Orang-orang yang ada di Al-A'raf ini, mereka belumlah bisa masuk ke surga. Wa hum yarjuna dukhulaha, dalam keadaan mereka sangat berharap untuk bisa memasuki apa? Surga. Ya. Ini yang disebut hijab, pembatas antara penghuni surga dan penghuni apa? Neraka. Pembatas ini disebut dengan Al-A'raf. Di Al-A'raf itu ada orang-orang yang penghuni surga mengenalinya, penghuni neraka juga mengenalinya, karena ada tanda-tandanya. Penghuni Al-A'raf ini adalah orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya seimbang. Kita lanjutkan ayat berikutnya karena masih berhubungan. Ayat yang ke-47. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin." Apabila mereka, orang-orang yang ada di Al-A'raf ini, dialihkan pandangan-pandangannya ke penghuni neraka, maka mereka dengan serta-merta mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan kami termasuk ke dalam kaum yang zalim. Mereka sangat ketakutan, enggak ingin ada di neraka. Ya. Tafsirannya. Qala wa idza huwilat absaru rijali al-a'raf jihata ahli nar. Kata Allah di ayat ini, dan ketika dialihkan pandangan orang-orang yang ada di Al-A'raf ke arah penghuni neraka, qalu, mereka mengatakan, Rabbana la tusayyirna ma'al qaumiz zalimin, wahai Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama dengan kaum yang zalim, bisyirkihim wa kufrihim, karena kesyirikannya dan kekufurannya. Ini menggambarkan betapa mengerikannya gambaran dari apa? Neraka. Ya. Belum masuk. Tidak masuk ke neraka. Baru diperlihatkan bagaimana keadaan penghuni neraka di dalam neraka, langsung mengatakan, "Ya Rob, jangan engkau jadikan kami bersama dengan mereka yang menghuni neraka, kaum yang zalim." Beda ucapannya ketika mereka melihat ahlul jannah, ahli surga. Mereka berseru, "Salamun alaikum." Sungguh keselamatan dan kesejahteraan bagi kalian. Ini gambaran bahwa di surga itu semuanya kenikmatan. Ya. Kebaikan. Mereka langsung mengatakan, "Salamun alaikum." Kesejahteraan buat kalian. Ya. Mereka belum bisa masuk surga dalam keadaan sangat menginginkan untuk bisa segera masuk ke surga. Selanjutnya ayat yang ke-48. Wanada ashabul a'rafi rijala ya'rifunahum bisimahum. Qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Wanada ashabul a'raf, dan orang-orang yang tinggal di al-a'raf, mereka memanggil tokoh-tokoh kufar yang mereka kenali melalui tanda-tandanya. Qalu, mereka mengatakan, ma aghna 'ankum jam'ukum, ternyata apa yang selama ini kalian kumpulkan dari urusan-urusan dunia tidak bisa menyelamatkan kalian. Wa ma kuntum tastakbirun, dan ternyata apa yang kalian sombongkan selama ini juga tidak bisa menyelamatkan kalian. Ini ucapan penghuni ya al-A'raf kepada tokoh-tokoh kufar yang mereka lihat ada di neraka. Mereka katakan, ternyata apa yang kalian kumpulkan selama ini di dunia dan kesombongan yang kalian tampakkan selama di dunia gak bisa menyelamatkan kalian. Tafsirannya, wanada ahlul a'raf rijalan min qadatil kuffar alladzina finnar. Kata Allah di ayat ini bahwa ahlul a'raf, orang-orang yang ada di al-a'raf, memanggil, menyeru, berkata kepada tokoh-tokoh kuffar yang sudah ada di dalam neraka. Ya'rifunahum bi'alamatin khasatin tumayyizuhum. Di mana mereka mengenali tokoh-tokoh kuffar itu dengan tanda-tanda yang khusus yang ada pada diri mereka. Qalu lahum, maka berkatalah penghuni al-a'raf kepada tokoh-tokoh kafir yang ada di neraka itu, ma nafa'akum ma kuntum tajma'una minal amwal war rijal bid dunya. Ternyata tidak memberikan manfaat sama sekali kepada kalian apa yang telah kalian kumpulkan dari harta benda dan para pengikut sewaktu di dunia. Wa ma nafa'akum isti'la'ukum 'anil iman billah wa qubulil haqq. Dan ternyata kesombongan kalian juga tidak memberikan manfaat kepada kalian saat kalian menyombongkan diri dari beriman kepada Allah dan dari menerima apa? Kebenaran. Ya. Yang bermanfaat di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan, bukan harta benda, bukan kedudukan, bukan kesombongan, bukan banyaknya apa? Pengikut. Dan ini sebagai teguran bagi kita, khususnya orang-orang yang beriman, bahwa yang harus kita kumpulkan sewaktu kita hidup di dunia adalah amal soleh, ketaatan, ibadah. Ya. Tidak terlalu penting punya ambisi yang besar terhadap dunia. Tidak terlalu penting memiliki banyak pengikut. Tidak penting memiliki sebuah kedudukan atau jabatan. Karena semua itu ternyata gak berguna di akhirat. Sekalipun sebagian orang merasakan sangat terbantu sewaktu di dunia, tapi itu di akhirat lain lagi masalahnya. Orang-orang kafir, mereka merasa bahwa yang bisa membantu mereka dalam hidup di dunia adalah harta, kedudukan, pengikut yang banyak. Dengan itu mereka menyombongkan dirinya. Tapi di akhirat ternyata semua itu tidak bermanfaat. Dikatakan oleh penghuni Al-A'raf kepada tokoh-tokoh kafir yang sudah ada di neraka bahwa ternyata gak bermanfaat apa yang selama ini kalian kumpulkan sewaktu di dunia berupa harta dan pengikut. Selanjutnya ayat yang ke-49. Aha ulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulu aljannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Itukah mereka para penghuni surga yang kalian, ini masih perkataan para penghuni Al-A'raf kepada tokoh-tokoh kufar yang ada di dalam neraka. Ya, ahaula illadzina aqsamtum. Itulah mereka yang telah berada di surga yang kalian dulu sewaktu di dunia bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Justru Allah berfirman kepada mereka, masuklah kalian ke surga. La khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Gak ada rasa takut, rasa khawatir atas kalian, tidak pula kalian bersedih hati. Tokoh-tokoh kufar sewaktu di dunia, mereka melecehkan, mereka menghina kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang dari segi harta benda ada jauh di bawah mereka, dari segi kedudukan pun demikian. Bahkan mereka bersumpah, ini orang-orang ini gak akan mendapatkan rahmat Allah. Ternyata mereka lah yang masuk ke surga. Ya. Ini disinggung oleh Ahlul A'raf, orang-orang yang tinggal di Al-A'raf. Lihat mereka sekarang ada di surga. Orang-orang yang kalian dulu sewaktu di dunia telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Buktinya mereka ada di surga sekarang. Jadi ini semakin mengukuhkan bahwa harta benda itu gak akan bisa memberi manfaat apapun ketika tidak digunakan dengan baik. Jabatan kedudukan pun demikian. Ya. Orang-orang yang sewaktu di dunia mungkin dianggap kecil, miskin, fakir, gak punya kedudukan, gak punya pengikut, tidak terkenal, ternyata di akhirat menjadi orang-orang yang mulia. Ya. Lihat tafsirannya. Ahaula ad-du'afa wal fuqara min ahli al-jannah. Lihat. Ahaula'i ad-du'afa wal fuqara min ahli al-jannah alladziina aqsamtum fid dunya annallaha la yashmaluhum yawmal qiyamah bi rahmatin wa lan yudkhiluhumul jannah. Apakah mereka, ya? Kata Allah, apakah mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir yang ternyata menjadi penghuni surga, yang kalian dulu telah bersumpah bahwa mereka itu gak akan mendapatkan rahmat Allah pada hari kiamat. Dan mereka tidak akan masuk ke surga. Buktinya sekarang mereka ada di mana? Di surga. Dan kalian yang menyombongkan diri, kalian yang selalu mengumpulkan harta benda, mencari pengikut sebanyak-banyaknya, ternyata justru ada di mana? Di neraka. Udkhulu al-jannata ya ashabal a'raf faqad ghufira lakum. Allah kemudian berfirman, masuklah kalian ke surga wahai penghuni al-a'raf. Sungguh Allah, faqad ghufira lakum, sungguh telah diberikan ampunan bagi kalian. La khaufun 'alaikum min 'adzabillah. Enggak ada rasa khawatir bagi kalian dari azab Allah. Wala antum tahzanuna 'ala ma fatakum min hududid dunya. Dan kalian pun tidak akan merasa bersedih hati atas apa yang tidak kalian dapatkan dari bagian-bagian kehidupan dunia. Pada akhirnya ahlul a'raf yang mereka menampakkan keimanan dan sangat ingin masuk surga, diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Ayat yang ke-50. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga agar penghuni surga menuangkan kepada mereka air atau apa saja yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada penghuni surga. Jadi penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga. Kata penghuni neraka, tuangkanlah kepada kami air. Ini menandakan mereka penghuni neraka dalam kehausan yang sangat, karena saking panasnya api neraka. Minta tolong penghuni neraka ini ke penghuni surga, tolong tuangkan kepada kami air, atau berikan kepada kami apa saja yang telah Allah anugerahkan kepada kalian berupa makanan. Qalu, tetapi kemudian penghuni surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan makanan dan minuman kepada orang-orang kafir. Malah disebutkan di banyak ayat bahwa ketika penghuni neraka ini kehausan, pengin minum, dikasih timah panas. Ya, timah panas dikasih hingga merusak mulutnya, merusak tenggorokannya, merusak seluruh badannya. Itu. Mereka minum karena haus. Justru dikasih timah panas sebagai bentuk siksa. Mereka melihat betapa nikmatnya penghuni surga. Mereka minum, mereka makan. Maka mereka ingin, tolong berikan kepada kami air atau makanan yang telah Allah berikan kepada kalian. Tapi apa? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Tafsirannya, wastaghatha ahlun nar bi ahlil jannah talibina minhum an yufidhu alaihi minal ma aw mimma razaqahumullah minat ta'am. Ahli neraka berharap, ya, beristighosah, berharap kepada ahli surga. Talibina minhum, mereka ahli neraka ini meminta kepada ahli surga agar ahli surga menuangkan kepada mereka air atau apa saja yang telah Allah rezekikan kepada mereka dari makanan-makanan. Fa'ajabuhum bi'annallaha ta'ala qad harrama asy-syarab wat-ta'am 'alal ladzina jahadu tauhidahu wa kadzdzabu rusulahu. Namun mereka ahli neraka mendapatkan jawaban bahwasanya Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi mereka minuman dan makanan bagi mereka dan bagi orang-orang yang menentang keesaan Allah dan mendustakan para rasul-rasulnya. Satu ayat lagi terakhir. Ayat yang ke-51, alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharratshumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasaw liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Sebelumnya disebutkan bahwa Allah telah mengharamkan minuman dan makanan kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang telah menjadikan agamanya sebagai gurauan dan permainan. Dan orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kata Allah, kami lupakan mereka sebagaimana dulu mereka melupakan pertemuan dengan kami hari ini. Wa makanu bi ayatina yajhadun, dan mereka menampakkan penentangan terhadap ayat-ayat kami. Tafsirannya, alladzina haramahumullahu ta'ala min na'imil akhirah humul ladzina ja'alud dina alladzi amarahumullahu bittiba'ihi lahwa wa batila. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah haramkan untuk mendapatkan kenikmatan akhirat adalah orang-orang yang dulu mereka menjadikan agama itu yang Allah perintahkan untuk diikuti sebagai senda gurau dan permainan. Wa khada'athumul hayatud dunya, dan mereka adalah orang-orang yang sudah tertipu dengan kehidupan dunia. Wa syaghalu bizakhara fiha, mereka larut dengan pesona dunia. Anil amalil akhirah, dari beramal untuk akhirat. Fa yaumal qiyamah, maka kata Allah di ayat ini, pada hari kiamat, yansahumullahu ta'ala, Allah lupakan mereka. Wa yatrukuhum fil adabil muwajjah, Allah biarkan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Kama taraku al-amal liliqai yaumihim hada, sebagaimana dahulu mereka acuh tak acuh tidak menyiapkan amalan untuk pertemuan hari ini, yakni hari kiamat. Walikaunihim biadillatillah wa barahinihi yungkiruna ma'a ilmihim bi annaha haq, dan oleh karena mereka terhadap dalil-dalil dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mereka mengingkarinya padahal mereka tahu bahwa itu adalah merupakan kebenaran. Inilah akhir dari perjalanan orang-orang yang kafir, zalim, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri di hadapannya. Kita cukupkan sampai di sini, dan seperti biasa sebelum kita tutup ada pertanyaan karena ada beberapa hadiah. Ini sebenarnya kemarin hadiah tersisa 2. Ini kacamata gaya dan meja belajar, tapi ternyata nambah lagi ini. Ada minyak goreng juga di sini. Wallah ya. Apa ini? Oh, ternyata ada voucher mie ayam juga ya. Mie ayamnya sudah siap di luar. Antum bisa jawab benar jawabannya. Fadol, mau berapa mangkok pun silahkan. Karena di sini nggak ada keterangannya. Yang jelas voucher mie ayam. Bebas antum. Kuat 3 mangkok silahkan. Ya, bebas. Di sini nggak ada keterangan satu mangkok nggak ada. Di sini cuma voucher mie ayam. Bebas. Entah sampai kapan juga berlakunya juga. Tidak ada keterangan. Pertanyaannya, cuma mungkin pertanyaan yang pertama ini untuk santri dulu, memperebutkan satu meja belajar, ya. Nah, begini ya, satu meja belajar. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang mendapatkan ancaman tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan mustahil akan masuk ke surga? Gampang sekali. Orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan mudah tapi fokusnya yang kurang yang lain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, ya. Wa kadzalika najzil zalimin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang zalim. Balasan apa yang dimaksud? Subhanallah. Ini ta'lim pada kemana? Ya. Salah. Hah? Antum melihat baca, tapi nggak apa-apa, tidak apa-apa, dikasih ini. Ya. Pertanyaan berikutnya, ini kacamata belum ada yang ambil. Pertanyaan berikutnya, aba-aba ini ya, karena ini hadiahnya kacamata ya. Di ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la nukallifu nafsan illa wus'aha, itu artinya apa? Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya bagaimana? Disempurnakan lagi sehingga sehingga sehingga tidak ada alasan bagi seorang pun untuk mengatakan saya tidak mampu melakukan amal ini. Ya, begitu, ya kan? Karena Allah tidak membebankan kepada seseorang dari amalan yang di luar apa? Kemampuannya. Jadi ini sudah TikTok seperti ini ya udah gagal. Ya. Apa yang diucapkan oleh Ahlul A'raf apa? Enggak, bukan itu, salah. Pertanyaan belum selesai sudah angkat tangan. Pasti jawabannya salah. Nah, itu. Pasti jawabannya salah karena baru apa yang diucapkan oleh Ahlul A'raf? Apa yang diucapkan oleh Ahlul A'raf, orang-orang yang ada di Al-A'raf, saat wajah-wajah mereka dipalingkan ke arah penghuni neraka. Aduh, gampang sekali ya. Rabbana la taj'alna ma'al qaumi dzalimin. Kacamata. Masyaallah. Lagi. Ini. Ini ada madu juga ini. Masya Allah, madu. Ini sari bunga. Baik. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hijab. Kalau urusan madu ini langsung. Ada pembatas, ya. Apakah pembatas itu dan siapakah orang-orang yang ada di pembatas tersebut? Ya, Pak Dhani. Pembatas itu Al-A'raf. Orang-orang yang ada di sana siapa? Orang-orang yang antara kebaikannya dan keburukannya seimbang. Mangga, mau madu yang mana? Ada tiga, ada madu, dua madu ini, mangga. Silakan. Ambil salah satunya. Allah, siap. Baik. Apa ucapan penghuni surga ketika masuk ke surga? Allah. Ya, kalau dikasih ini kan jauh nggak? Toi, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Adzan jam berapa? Tujuh belas? Sudah hampir ya? 18:05 Siap. Siapakah orang-orang yang zalim yang telah Allah subhanahu wa ta'ala pastikan mendapatkan laknatnya? Ya. Penghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan menghendaki jalan yang bengkok bagi mereka. Mangga. Allah. Minyak. Maya. Boy. Boy. Pertanyaan berikutnya. Penghuni surga, penghuni neraka, mereka mengenali orang-orang yang ada di Al-A'raf dengan tanda-tandanya. Apa tanda-tanda yang dimaksud? Mana duluan tadi? Ulangi lagi. Ulangi. Tanda-tanda apa yang ada di penghuni Al-A'raf yang dikenali oleh penduduk surga dan neraka? Mana duluan? Siapa? Ismail. Jangan kayak kemarin, ini pernah. Jawab duluan, begitu. Tanda-tandanya apa? Bukan putih-putih di wajahnya. ada rona putih di wajahnya. Oh, tafadhol. Enggak usah inilah. Pertanyaan yang terakhir. Apa yang dikatakan oleh penduduk Al-A'rab atau penghuni Al-A'rab kepada tokoh-tokoh kufar yang mereka lihat ada di dalam neraka? Apa? Nah, apa yang telah kalian kumpulkan selama ini tidak memberi manfaat buat kalian, demikian juga kesombongan yang kalian tampakkan selama ini tidak juga bermanfaat buat kalian. Ini Allah. Oh, pocer mie ayam. Wah, ini pocer mie ayam. Aduh, masya Allah. Pocer mie ayam gak ada batasannya satu mangkok atau dua mangkok. Jadi antum bisa bawa teman. Bisa bawa teman ke sana ayam. Ya. Berikutnya, apa yang diharapkan oleh penghuni neraka ketika mereka melihat penghuni surga? Terus jawabannya? Ya, terus jawabannya apa? Allah haramkan makanan dan minuman. Kemarin ini antum. Alhamdulillah ini hadiahnya udah habis. Hadiahnya udah habis, selesai insyaallah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.